Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dengan kitab baru yaitu Al-Qawa'idul Arba', 4 pokok kaidah penting. Kitab ini berkenaan dengan permasalahan tauhid yang menjelaskan bahwa semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan. Sehingga yang lebih banyak dibahas di dalam kitab ini adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kitab yang satunya lagi, Lum'atul I'tiqad, lebih kepada banyak pembahasan tentang asma dan sifat Allah, tentang tauhid, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid rububiyah ini tidak perlu dibahas. Karena semua manusia, bahkan orang kafir, orang musyrik sekalipun, mereka mengimani dan membenarkan tauhid rububiyah. Namun yang selalu terjadi perselisihan antara nabi dan umatnya, para dai-dai tauhid dengan kaumnya, adalah dalam permasalahan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Sehingga yang dibahas hanya dua tauhid ini. Karena tauhid rububiyah semua orang sudah membenarkan tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu tauhid rububiyah. Semua makhluk dari muslim, kafir dan lain sebagainya mengimani dan membenarkan itu semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-qawaid itu bentuk jamak, berarti lebih daripada dua. Jamak dari qa'idah. Qa'idah satu kaidah, qa'idatani dua kaidah, qawaid ya lebih daripada dua. Sehingga kaidah yang akan kita bahas di sini lebih daripada dua. Ada 4 kaidah. Adapun kaidah itu sendiri maknanya adalah al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratin au furu'un katsirah. Yaitu pokok atau dasar yang bercabang darinya masalah-masalah dan cabang-cabang yang banyak. Seperti pondasi, yaitu pondasi itu asal, pokok, bercabang di atasnya bangunan, atap dan lain sebagainya. Atau aslu syajarah, akar pohon. Ya, akar pohon sebagai pokoknya, bercabang di atasnya tangkai, daun dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan kaidah. Hanya 4 kaidah, tetapi permasalahan yang ada di dalamnya, cabang-cabangnya sangat banyak. Maka siapa yang memahami kaidah dengan benar, dia akan bisa mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kaidah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Satu kaidah di dalamnya banyak cabang. Dengan kita mengetahui satu kaidah, bisa mengaitkan, oh permasalahan ini hukumnya demikian, permasalahan ini hukumnya demikian, cabang dari pokok tersebut. Nah, taib. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, pensyarah kitab ini, madmunu hadhihi al-qawa'idi al-arba' allati dzakaraha Syekh rahimahullah, ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Inti dari kaidah yang 4 ini yaitu mengetahui tauhid dan mengetahui kesyirikan. Dengan mengetahui makna tauhid dan mengetahui kesyirikan, seseorang akan terhindar daripada terjatuh ke dalamnya. Banyak manusia melakukan kesyirikan, di antara sebabnya karena mereka tidak tahu apa itu kesyirikan. Mereka mengira itu hal yang biasa, ternyata na'udzubillah hukumnya kesyirikan. Mereka mengira ibadah yang hanya diberikan kepada Allah itu sholat saja, zakat saja, puasa saja, haji saja, bukan. Mereka mengira itu saja yang harus diesakan untuk Allah. Adapun doa boleh kepada yang sudah mati. Ini pemahaman mereka. Adapun sesembelihan boleh untuk selain Allah. Ya, padahal itu semua adalah ibadah. Dan satu saja ibadah diberikan kepada selain Allah telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Karena kebodohan itulah akhirnya mereka terjatuh daripada, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Dan ini trik syaitan. Trik pertama syaitan untuk menyesatkan manusia itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan ataupun wanita, tetapi apa? Dengan menghalangi mereka daripada ilmu. Ini trik syaitan dalam menyesatkan umat manusia. Bukan dengan harta, bukan dengan syahwat wanita dan lain sebagainya, tetapi dengan ilmu. Dengan menghalangi kaum muslimin daripada menuntut ilmu. Sebab ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Ketika seseorang kehilangan cahaya, maka dia akan tersesat, sehingga terjatuh ke dalam syahwat wanita, syahwat harta, syahwat jabatan dan lain sebagainya. Apa penyebabnya? Karena terjatuh dalam kegelapan, tidak punya ilmu. Maka barakallahu fikum, syukuri hidayah ini. Allah sudah berikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Walhamdulillah, tidak harus berjalan ratusan kilo, sudah ada kajian ilmu. Maka disyukuri. Disyukuri sebelum nikmat Allah, kemudahan tersebut diambil. Karena kita tidak mensyukuri nikmat, nikmat ilmu. Nah, barakallahu fikum. Lihat bagaimana para ulama hadis terdahulu, untuk mendapatkan satu hadis mereka rela harus menempuh ratusan kilometer, ya, berjalan kaki tanpa alas, harus menjual sekian banyak hartanya, rumahnya, kendaraannya untuk mendapatkan satu dua hadis. Maka kita sudah sangat dimudahkan oleh Allah, sehingga harus disyukuri nikmat tersebut agar Allah menambah dan tidak menghilangkan daripada kita semua. Baik. Di dalam kitab ini pun nanti akan disebutkan kaidah-kaidah tentang tauhid, kaidah-kaidah untuk mengetahui kesyirikan. Karena banyak manusia terjatuh ke dalam kesalahpahaman dalam memahami tauhid dan kesyirikan, sehingga mereka memahami dengan hawa nafsunya dan berujung dengan kesesatan. Berbeda dengan ahlu sunnah, wajib kita semua mengembalikan pemahaman itu kepada kitabullah, kepada sunnah rasulnya, dengan akidah yang sahih yang diambil dari Quran dan sunnah. Naam, yaitu tentang dua kaidah besar, tauhid dan kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di awal kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kebanyakan atau sebagian besar para ulama selalu mengawali kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk iktidaan terhadap kitabullah, mengikuti kitabullah. Al-Quran, lihat semuanya diawali dengan kalimat bismillah, kecuali satu surat, surat apa? At-Taubah, tanpa disebutkan basmalah di awal. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setiap menulis mengirimkan surat diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Juga mengikuti para khulafa ar-rasyidin ketika mereka hendak menulis surat diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan juga dengan mengharap keberkahan atau mencari keberkahan dari nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita mengharapkan keberkahan. Asy'ari mengharapkan keberkahan daripada tulisan ini. Ya barakallahu fikum, dengan nama-nama Allah, semoga kitab ini membawa keberkahan bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya. Nah, terutama bagi Syekh itu sendiri sebagai penulis kitab tauhid. Kemudian selayaknya seorang guru adalah mendoakan untuk murid-muridnya dengan kebaikan, sebagaimana tulisan pertama beliau, mukaddimahnya atau pembukaannya, As'alullahal karim, aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar mencintaimu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, menjadikanmu seseorang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza batuliya sabar, menjadikanmu seseorang yang apabila diuji dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, menjadikanmu orang yang ketika berbuat dosa cepat beristighfar, cepat kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalas, sungguh tiga perkara di atas unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang berbahagia, amalkan tiga perkara ini, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan cepat istighfar ketika berbuat dosa. Pegang dan amalkan tiga hal ini, selalu bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, syukuri dengan senantiasa digunakan untuk ketaatan. Naam, ini yang pertama. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan musibah. Semua orang pasti mendapatkan musibah. Entah musibah yang berkaitan dengan dirinya, musibah yang berkaitan dengan keluarganya, hartanya, orang yang dia cintai, maka bersabar. Nah, wa idza aznaba istighfar, ketika berbuat dosa cepat beristighfar, kembali kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi muqaddimatun azimah, ini adalah muqaddimah, pembukaan yang luar biasa besar, ya, yaitu doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk murid-muridnya, untuk siapa saja yang mempelajari tulisannya, kitabnya. Naam, yang mendengar kitabnya didoakan dengan kebaikan oleh beliau. Kata beliau, fiha du'aun minasyekh rahimahullah. Di dalamnya, tadi yang sudah kita baca di awal, doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, likulli talibi ilmin, untuk semua penuntut ilmu, yata'allamu aqidatah, yuridu bidzalikal haqqo, yang mempelajari akidahnya, yang menginginkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Didoakan. Karena kita tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang sangat tegas dan sangat keras terhadap kesyirikan. Yang alhamdulillah pertolongan dari Allah, saat itu beliau didukung oleh penguasa saat itu. Berbeda dengan Imam Ahmad. Di saat masa hidupnya Imam Ahmad, khalifahnya berfaham Mu'tazilah. Berkebalikan, Imam Ahmad disiksa, dicambuk, ya, dipenjara. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab didukung oleh penguasanya. Sehingga beliau mudah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk beliau yang menghancurkan kuburan-kuburan, ya, barakallahu fikum, karena didukung mempunyai kekuatan. Ya, kuburan-kuburan diratakan. Yang di bangunan-bangunan yang dikeramatkan, ya, diratakan. Dihilangkan bangunan-bangunan itu. Ya. Maka tidak heran kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat keras dimusuhi, ya. Dimusuhi oleh ahlul bid'ah dari kalangan sufiyah, dari kalangan ubadul kubur, penyembah kubur. Kenapa? Karena memang beliau sangat tegas, ya, dan keras terhadap kesyirikan. Nah, hingga sampai hari ini kita yang mempelajari kitab beliau, yang berjalan di atas jalannya, dimusuhi oleh orang-orang yang berakidah sufi, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Karena ya kita pun sama membenci kesyirikan, membenci kebid'ahan. Nah, maka tidak jarang kita dijuluki sebagai Wahhabi, ya, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal kalau kita mau jujur melihat kalimatnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, nama beliau bukan Abdul Wahhab, tapi Muhammad. Jadi kita sebenarnya apa? Muhammadi. Tapi kalau Muhammadi kan Muhammad Nabi. Akhirnya penisbahan kepada Abdul Wahhabnya, Wahhabi. Nah. Dan barakallahu fikum, kalimat Abdul Wahhab ini pun sebenarnya lebih ditujukan kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum. Ya. Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum ini pentolan Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Tahun berapa? 200-an Hijriah, ya. Abad kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup tahun abad keberapa? Abad ke-12. Iya, sangat jauh masanya. Jadi Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum itu akidahnya Khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin yang tidak sefaham dengannya. Jadi dikenal jelek Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum ini dikenal jelek. Nah, sehingga ketika ada muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disematkanlah dia apa? Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pengikutnya adalah Wahhabi. Agar menjadi jelek di mata masyarakat. Kenapa? Karena Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum yang dulu tahun kedua Hijriah, tahun ke abad kedua itu sudah jelek di mata masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Hanya karena kesamaan nama, akhirnya kita pun terbawa menjadi jelek. Padahal kalau kita lihat dakwahnya, antum lihat kitab-kitabnya, tulisan-tulisan beliau, subhanallah, apa kesesatannya? Apa salahnya? Tidak ada kesalahan. Mengajak, mengesakan Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kepada kita rizki, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Esakan dia, sembah dia. Salah? Enggak ada salah. Ya, meminta untuk mengesakan Allah satu-satunya disembah. Mengajak umat untuk senantiasa beribadah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Itu pun bentuk konsekuensi dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengesakan Allah satu-satunya dengan peribadatan, mengesakan Rasulullah satu-satunya yang diikuti. Enggak ada yang salah. Naam, barakallahu fikum. Jadi kalau mau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sesat, sesatnya dari apa? Ngajak ibadah hanya kepada Allah sesat? Ngajak ibadah supaya hanya ikut Rasulullah sesat? Maka kalau ada yang menyesatkan, kebalikannya, mereka yang harus dipertanyakan akidahnya. Kok mengatakan sesat kepada orang yang menyuruh ibadah hanya untuk Allah? Kan lucu. Nah, dan pernah suatu ketika ada salah seorang dai, ya, dia memang menyamarkan kalau dia mengikuti akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau baca kitab itu di kalangan masyarakat tersebut. Memang masyarakatnya sudah antipati dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah dibaca, selesai pembahasan, bagaimana pendapat kalian tentang kitab ini? Luar biasa, ini kitab yang benar, mengajak ibadah hanya untuk Allah, beribadah hanya mengikuti Rasulullah. Tersenyum dai tersebut. Nah, baru ditanya, tahukah kalian siapa penulis kitab ini? Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaget. Ternyata selama ini kami dibodoh-bodohi. Ternyata akidah Syekh Muhammad Abdul Wahhab luar biasa, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ittiba, sungguh jauh daripada kesesatan. Maka sebagian besar dari mereka rujuk kembali memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun sebagian yang lain tetap, meskipun sudah disampaikan kebenaran, ketika hawa nafsu itu lebih mendominasi, mental kebenaran itu. Hidayah dari Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Allah Maha tahu siapa yang berhak diberikan hidayah dari hamba-hambanya, dan siapa yang berhak untuk disesatkan, siapa yang layak untuk disesatkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, hidayah kenal sunnah, hidayah mencintai sunnah di atas manhajus salaf, hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata beliau, mukaddimah yang sangat agung yang di dalamnya doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk semua penuntut ilmu yang mempelajari akidahnya untuk mencari kebenaran. Wa yuridu bidzalik tajannubid dhalal, menginginkan terhindar daripada kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka siapa yang mencari kebenaran dan ingin terhindar daripada kesesatan dan kesyirikan, dia sungguh dekat kepada kecintaan dan perlindungan dari Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menghindari kesyirikan, senantiasa mengesakan Allah, Allah cintai kita di dunia dan di akhirat. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, fa innahu la sabila ilal makari antasila ilaihi." Maka kalau Allah sudah cinta kepada seseorang di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan kepada sesuatu yang dibenci. Tidak ada jalan pada sesuatu yang dibenci. Artinya kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah akan bimbing agamanya. Allah bimbing jalannya, muamalahnya, kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta. Naam, la fi dinihi wala fi dunya. Tidak akan sampai perkara kebencian itu baik pada agamanya ataupun dunianya. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia, akan arahkan dia, akan berikan taufik kepadanya. Mau makan riba, ya. Tapi kalau Allah sudah cinta, diberikan petunjuk. Dengan kita mempelajari, ternyata riba hukumnya haram, keras hukumannya, termasuk salah satu dosa besar yang sangat besar. Terhindar, tidak jadi. Nah, ingin memberontak kepada pemerintah, ya, mencaci maki pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, Allah sudah mencintai dia dengan telah diberikan ilmu sebelumnya di kajian-kajian, di majelis-majelis. Ketika dia mengetahui hukumnya, dia tinggalkan itu semua. Itu semua bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, dengan menghindarkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, yang mengeluarkan mereka, minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya kegelapan, apa? Dari kegelapan dikeluarkan kepada cahaya, diberikan petunjuk. Waladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan, yang yukhrijuhum, yukhrijunahum, minan nur ila zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kesesatan. Kebalikan daripada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, pelindungnya Allah, mengeluarkan mereka dari kesesatan, dari kegelapan, menuju cahaya dan jalan keselamatan. Orang-orang kafir, pelindung mereka adalah syaitan, yang justru mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minaz zulumat. Kalau Allah sudah mencintaimu, maka Allah akan keluarkan engkau daripada kesesatan dan kegelapan. Zulumatus syirki, kegelapan, kesyirikan, wal kufri, dan kekufuran. Wasyukuki wal ilhadi, kegelapan, ragu-ragu dalam hal agama, wal ilhad, dan penyimpangan. Ila nuril iman, kepada cahaya keimanan. Wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Wal amali soleh, dan amal yang soleh. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 11, Zalika bi'annallaha maulal ladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir mereka tidak mempunyai pelindung. Nah, sehingga mereka tidak terbimbing. Apa yang mereka mau lakukan selalu diikuti dengan syahwatnya. Tidak mikir ini haram, ini halal, ini syirik, ini tauhid. Mereka kerjakan semuanya. Apa yang mengikuti hawa nafsunya, mereka kerjakan. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, mengomentari doanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Yakni kata Syekh, idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta fahadha huwa ghoyatul matalib. Kalau Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, itulah yang sangat diharapkan. Yaj'alullahu al-barakata fi umurik, menjadikan keberkahan pada umurmu. Kalau umur sudah diberkahi, umur panjang dengan ibadah yang luar biasa. Nah, ada umurnya panjang tapi penuh dengan maksiat. Ada umurnya yang panjang luar biasa ketaatannya. Ya, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang di atas ketaatan. Sebaliknya seburuk-buruknya manusia yang diberikan umur panjang namun digunakan untuk kemaksiatan. Maka kita berdoa kepada Allah semoga memberkahi umur kita dengan menggunakan di atas ketaatan. Wa yaj'alul barakata fi rizqik, menjadikan keberkahan pada rizkimu. Kalau rizki sudah barokah, sedikit pun kita terima. Sedikit pun akan menjadi cukup. Sedikit pun akan menjadi nikmat. Sebaliknya, ya, ketika rizki tersebut tidak barokah, ya, yang ada hanyalah akan menjadikan pemakannya di atas ketidaktenangan. Berapa banyak manusia yang mempunyai gaji yang besar, tetapi hatinya tidak tenang. Maka hakikatnya, ya, rizki yang dia dapatkan tidaklah membawanya kepada ketenangan. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, menjadikan keberkahan untuk ilmumu. Wa yaj'alul barakata fi amalik, memberkahimu dalam setiap amalanmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, keberkahan untuk keturunanmu. Luar biasa. Ini yang kita harapkan, Allah berikan keberkahan untuk semua yang ada pada kita. Umur kita, rezeki kita, ilmu kita, amal kita, keturunan kita. Naam. Fa aina ma kunta tusahibukul barakah, dimanapun kau berada, keberkahan selalu dan senantiasa menemanimu. Aina ma tawajjahta, dimanapun kau menghadap, engkau selalu diliputi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khairun azim, ini kebaikan yang sangat besar. Wa fadlun minallah, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin untuk pembahasan Qawaidul Arba dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua dalam umur kita, rizki kita, ilmu dan amal kita, serta keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin.